Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan melanjutkan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Ada keutamaan untuk mengakhirkan salat isya. Namun ada anjuran untuk segera tidur setelah isya jika tidak mempunyai urusan-urusan yang penting. Bagaimana aplikasi atau praktiknya bagi seorang akhwat yang lebih utama sholat di rumah jika ia sholat isya menjelang waktu tidur kira-kira jam 8:30? Apakah itu mendapatkan keutamaan dari waktu mengakhirkan sholat isya? Jawabannya tidak. Mengakhirkan sholat isya itu maknanya sholat di akhir waktunya. Sholat di akhir waktunya. Itulah waktu yang paling afdol. Adapun selain di akhir waktunya tersebut, saya tidak mengetahui dalil yang menunjukkan satu lebih afdol daripada yang lain. Apakah di awalnya atau di tengahnya? Yang dimaksud mengakhirkan waktu isya adalah di akhir waktu, yaitu di pertengahan malam atau hampir pertengahan malam. Itulah akhir waktu isya berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Adapun pendapat yang mengatakan akhir waktunya adalah di akhir malam itu kurang tepat. Yang benar ila muntasafil lail. Waktu isya itu adalah sampai pertengahan malam. Dan akhir waktu itu kalau begitu sebelum pertengahan malam tersebut atau menjelang pertengahan malam. Iya. Bagus kalau seorang wanita menunda sampai di waktu tersebut dengan syarat tidak memberatkannya, apalagi sampai menjadikannya dia bisa-bisa meninggalkan atau ketiduran sampai lewat waktunya. Iya. Wallahu a'lam. Anda pernah mendengar keutamaan dari istighfar, memperbanyak istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih. Jika kita meniatkan zikir istighfar tersebut untuk memohonkan ampun bagi kedua orang tua kita dan juga agar Allah Subhanahu wa taala membuka hidayah bagi orang tua kita. Apakah zikir tersebut dapat membantu meringankan dosa kedua orang tua dan membuka hatinya dalam jalan hidayah? Kalau berdoa untuk kedua orang tua, maka lafaz zikirnya bukan seperti itu. Astaghfirullah wa atubu ilaih itu artinya aku mohon ampun kepada Allah dan aku bertobat kepadanya. Itu artinya untuk diri sendiri. Kalau untuk orang lain, contohnya adalah Allahumma ghafir lahu, ya Allah ampunilah dia, ya, atau Rabbi ghafirli wali walidayya, itu lebih bagus. Warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu sudah mencakup doa memohon ampun untuk diri sendiri dan juga memohon ampun untuk orang tua dan agar mendapatkan rahmat. Rabbighfirli wa liwalidayya. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, warhamhuma, dan rahmatilah mereka berdua. Kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka memelihara aku di waktu kecil. Ya. Jadi seperti itu lafaznya. Mohon maaf agak melenceng dari tema berbicara tentang masalah dusta, bohong, melanggar janji. Apakah halal bagi seorang suami berbohong kepada salah satu istrinya dengan dalih menenangkan hati salah satu istrinya tersebut? Jawabannya, berbohong kepada istri, berbohong kepada istri, atau sebaliknya, seorang istri berbohong kepada suami, itu maksudnya adalah berbohong yang dengan sebab itu dapat semakin menguatkan hubungan saling mencintai atau mempertahankan rumah tangga. Mempertahankan rumah tangga. Ya. Ini maknanya. Adapun berbohong untuk melanggar hak, maka ini tidak dibolehkan. Ya. Atau untuk lari dari sebuah kewajiban, maka ini tidak dibolehkan. Jadi, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, لا يحل الكذب إلا في ثلاث. Tidak halal berdusta kecuali dalam tiga perkara. يحدث الرجل امرأته ليرضيها. Pertama, seseorang berbicara kepada istrinya untuk membuat dia ridho. Nah, perhatikan hadis tersebut. Membuat dia ridho, membuat dia senang, membuat dia cinta. Iya. Kalau dia melanggar janji atau berbuat zalim, maka ini bukan menambah kecintaan, malah menjadikan mereka saling benci. Iya. Jadi sekali lagi yang dibolehkan adalah untuk menambah kecintaan dan bukan untuk melanggar kewajiban atau tidak menunaikan hak. Iya. Jadi demikian. Adapun yang duanya lagi yang dibolehkan adalah wal kadzib fil harb. Dusta di dalam peperangan. Wal kadzib liyusliha bainan nas, dan dusta di dalam mendamaikan antara manusia. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kebaikan-kebaikan apakah yang bisa kita lakukan untuk orang tua kita yang sudah meninggal selain mendoakannya, mengingat kebaikan-kebaikannya? Misalnya apakah bersedekah mengatasnamakan orang tua yang telah meninggal bisa dikatakan kebaikan untuk beliau? Iya. Jawabannya iya. Dan itu termasuk bentuk kebaikan yang besar. Bersedekah mengatasnamakan orang tua yang sudah meninggal dunia. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal tersebut, menyedekahkan untuk orang tuanya yang sudah meninggal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkan. Ya. Ini boleh. Demikian pula menghajikan atau membayarkan puasanya, beristighfar, memohonkan ampun baginya, menyambung hubungan kekerabatan, kerabat orang tua atau teman dekatnya, ini diantaranya. InsyaAllah ta'ala nanti akan datang bab yang akan menjelaskan hal tersebut lebih detail. Bagaimana bila seorang warga memiliki tanah yang oleh pemerintah kota ternyata ditetapkan sebagai lahan untuk penghijauan dan harus diserahkan kepada pemerintah dengan cara ganti rugi yang merugikan, bagaimana yang terafdal dari sisi syariat? Pertama, dinasihatkan kepada pemerintah untuk memberikan ganti rugi sesuai dengan harganya yang semestinya. Tidak boleh merugikan, tidak boleh berbuat zalim. Itu dari sisi pemerintahnya, harus diberikan nasihat. Yang kedua, dari sisi pemilik tanahnya, hendaklah dia tetap tunduk. Di samping dia berusaha menasihati penguasa, pemerintah, namun dia tetap tunduk, tidak boleh melawan terhadap keputusan tersebut. Tidak boleh dia membangkang, tidak boleh dia melawan. Karena Rasulullah SAW pernah berpesan, wa in duriba zahruk wa ukhidha maluk fasma wa ati. Meskipun punggungmu dipukul dan hartamu diambil, tetaplah mendengar dan taat. Makanya termasuk pajak, pajak itu kan termasuk dosa besar. Tetapi kalau kita dipaksa untuk membayar atau demi menghindari kemudaratan yang lebih besar, maka tetap dibayar berdasarkan hadis tersebut. Ya. Namun kalau itu adalah kezaliman, maka pemerintah yang seperti itu akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu bukan sebuah alasan untuk membangkang atau melawan. Sabar. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengganti dengan yang lebih baik. Bagaimana caranya menghadapi anak yang suka usil dan banyak ulahnya? Ini sama dengan yang sebelumnya ya. Pertama tentunya sabar. Dan ini adalah salah satu pintu ibadah bagi orang tua. Ini yang harus dipahami terlebih dahulu. Menghadapi anak kita, terutama yang nakal, adalah salah satu pintu kesabaran, pintu ibadah yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita pahami ini, maka ini akan memudahkan kita menghadapinya dengan ikhlas, dengan lapang dada. Itulah kehidupan. Ya. Kadang ada kebaikan, kadang ada keburukan. Dan seorang muslim, kebaikan ataupun keburukan akan menjadi lebih baik baginya apabila dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Apabila ditimpa musibah, dia bersabar. Jadi sabar. Yang kedua, jangan melampiaskan amarah dalam perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat, seperti memukul anak secara berlebihan atau melampiaskan amarah dengan memukul anak. Ini salah besar. Memukul anak itu untuk pendidikan, bukan untuk balas dendam, bukan untuk melampiaskan amarah. Itu pun memukul bukan untuk menyakiti, hanya pukulan ringan. Kalau pukulan itu kira-kira bermanfaat bagi dia, tapi kalau dipukul malah lebih menjadi-jadi, maka mudarat yang lebih besar. Ya. Bukan dipukul di wajah, bukan pula dipukul di bagian-bagian yang berbahaya. Ya. Dan tentunya yang paling penting adalah memberikan nasihat. Memberikan nasihat. Makanya yang terbaik menghadapi anak kita adalah memberikan pemahaman. Memberikan pemahaman. Tetapi memberikan pemahaman itu ada cara-caranya. Ada cara-caranya. Dan cara-caranya selama itu tidak bertentangan dengan syariat, silakan lakukan. Misalkan dengan membujuk atau memberikan hadiah. Ya, hadiah pun bisa macam-macam. Dalam bentuk materi atau mengajak jalan-jalan. Ya. Ini semuanya adalah cara-cara untuk melembutkan hati dan memberikan pemahaman. Harus ditempuh cara-cara tersebut. Jangan hanya bisa marah, hanya bisa mendoktrin atau memerintahkan, tetapi harus punya cara bagaimana anak itu mau berusaha memahami. Iya. Anak itu harus berusaha memahami. Makanya kalau anak sudah punya usaha untuk memahami apa yang kita nasihatkan, kemudian kita sampaikan kepadanya ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perbuatan dosa, demikian sebaliknya janji-janji Allah Tabaraka wa Ta'ala atas kebaikan, maka insyaAllah Ta'ala akan memberikan pengaruh di dalam jiwanya. Ya, akan memberikan pengaruh di dalam jiwanya. Jadi berusaha bagaimana anak itu paham. Ya, dengan berbagai macam metode yang baik. Baik. Mungkin satu lagi, ada satu tips yang disebutkan para ahli pendidikan anak. Ketika kita menasihati anak kita, ketika kita berusaha mendidik anak kita, jadilah seperti teman baginya. Jadilah seperti teman baginya. Ya. Sebetulnya intinya sama, adalah berusaha bagaimana si anak ini senang mendengarkan nasihat kita. Makanya seringkali orang tua memberikan nasihat panjang lebar, gak ada bekasnya. Sekali teman bermainnya memberikan nasihat atau memberikan saran yang menjerumuskan ke dalam dosa, dia percaya. Dia mau mengikuti, dia mau mendengar. Kenapa? Karena itu adalah temannya. Itu adalah orang yang dia senangi. Makanya jadilah orang yang disenangi, jadilah teman baik, teman akrab anak kita sendiri. Ya. Jangan seperti pemimpin pasukan yang memerintahkan pasukannya, kalau enggak mau dengar, dihardik, bahkan dipukul. Ya, ini termasuk kesalahan di dalam mendidik. Wallahu a'lam. Bagaimana caranya menebus dosa yang pernah dilakukan seorang anak kepada orang tuanya yang sudah meninggal? Karena sedikitnya ilmu pada waktu itu. Yang pertama, taubat. Taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memenuhi syarat-syarat taubat. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua dengan semua bentuk bakti yang boleh dilakukan seperti yang kita sebutkan tadi, mendoakan, memohonkan ampun, bersedekah, mengatasnamakan orang tua, menghajikan, mengumrahkan, ya, membayarkan puasanya, mengqada puasanya maksudnya, yang ada dalilnya. Semua itu ada dalilnya. Adapun yang tidak ada dalilnya seperti membacakan, mengirim bacaan Al-Qur'an atau mengqada salatnya, itu enggak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Kemudian juga memperbanyak amal kebaikan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal hasanat yudhibna sayyi'at." Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapuskan dosa-dosa. Ya. Perbanyak kebaikan, semoga kebaikan-kebaikan kita dapat menghapus dosa-dosa kita. Ya. Ustaz, saya sebagai ibu punya sifat yang mudah menangis. Gampang terharu mau sedih maupun gembira. Bila anak saya nakal, saya menangis, anak saya berdosakah? Karena saya pikir nakal yang wajar. Kalau anaknya masih kecil, belum balik, nakal yang wajar, itu namanya. Belum balik, masih kecil. Tidak dicatat sebagai dosa baginya. Tapi kalau dia sudah balik dan dia menyakiti hati orang tuanya, maka itu adalah perbuatan dosa. Itu adalah perbuatan dosa apabila dia sudah balik. Ya. Namun kalau orang tuanya memaafkan, maka mengurangi dosanya. Tinggal dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Berikan nasihat, doakan. Baik. Apabila orang tua tidak pernah adil kepada anak-anaknya, hanya mementingkan dirinya sendiri dan tidak pernah memperhatikan anak-anaknya sewaktu kecil, apa itu harus dibalas kebaikan? Apa yang saya dapat dari orang tua? Iya. Harus tetap dibalas. Tetap saja orang tua sezalim apapun kepada kita, tetap saja kebaikannya masih lebih banyak. Dia melahirkan kita saja itu sudah kebaikan. Kebaikan yang sangat besar yang tidak bisa kita jawab, yang tidak bisa kita balas. Seperti kata Ibnu Umar tadi, seorang dari Yaman yang menggendong orang tuanya ketika tawaf, dan dia siap sedia selalu menggendong orang tuanya kemanapun dia pergi. Ya, ini subhanallah berat ini ya, bukan mudah. Berat dari sisi menggendong orang dewasa. Yang kedua, dia gak bebas bergerak. Demikian pula mungkin juga malu. Pada sebagian orang mungkin dia malu. Ya. Ini amalan yang besar, berat. Tetapi apa kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma? Engkau belum membalas kebaikan orang tuamu, meski hanya sebuah hembusan nafas ketika melahirkanmu. Ya, jadi tetap saja itu adalah kebaikan orang tua yang gak mungkin dihapus. Gak mungkin dihapus dengan yang lainnya. Ya. Jadi tetap kita berbuat baik. Adapun kezalimannya kepada kita, itu urusannya dengan Allah. Ya. Sama dengan yang tadi, orang tua kita berkelahi, orang tua kita bertengkar, berselisih, itu urusan mereka. Jangan kita masuk campur, memihak yang ini, memusuhi yang itu. Itu salah besar. Ya. Justru kita harus jadi penengah, jadi orang yang mendamaikan, dan tetap berlaku baik kepada keduanya. Tetap berlaku baik kepada keduanya. Jangan ikut terlibat dalam perselisihan tersebut. Ya. Saya sudah membujuk orang tua agar tinggal dengan saya, biar saya rawat untuk membalas kebaikan orang tua. Tapi orang tua tidak mau. Apa anak berdosa? Ya, kalau memang orang tua tidak mau, berarti orang tua tidak membutuhkan perawatan yang lebih daripada sekedar kita berbuat baik kepadanya, seperti mengunjunginya atau membantu keperluan yang mungkin tidak sehari-hari dia perlukan. Ya. Jadi tidak ada dosa insyaallah ta'ala. Namun tetap saja masih banyak pintu-pintu berbakti yang lain. Ya. Misalkan ketika beliau butuh kita datang atau berkunjung secara rutin, walaupun gak setiap hari. Dan apa saja yang bisa kita berikan dan bisa kita bantu, maka semua itu adalah pintu-pintu berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Intinya buat dia ridho, buat dia senang, jangan sampai dia sedih dan marah. Itu aja. Baik. Teman saya diusir oleh ibunya. permasalahan tidak tahu. Tapi yang menjadi beban karena ibunya mengucapkan kata-kata kepada anaknya agar mengembalikan apa yang sudah diberikan kepada anaknya sejak ia kecil. Yang jadi pertanyaan, apa yang harus diperbuat oleh anaknya? Apakah ini hanya ibunya sedang marah saja, atau memang si anak harus mengembalikan harta yang sudah diberikan ibunya? Sampai sekarang anaknya tinggal di rumah temannya dan ibunya tidak mencarinya, sedangkan anaknya masih usia 23 tahun dan kerja. Yang harus dia lakukan adalah segera pulang dan minta maaf kepada ibunya dan berusaha mencari keridhaannya. Lakukan apa semua maunya selama itu bukan dosa. Ya, itu yang seharusnya dia lakukan. Itu yang seharusnya dia lakukan, dan itu adalah termasuk berbakti kepada kedua orang tuanya, terutama kepada ibunya. Kalau dia tidak pulang, maka ini termasuk bentuk kedurhakaan kepada ibunya. Ya. Dan umumnya ucapan seperti ini hanya ancaman belaka atau hanya karena marah saja. Yang dia inginkan adalah si anak berbakti kepadanya. Itu saja. Itu yang harus dia lakukan. Selama itu bukan dosa, lakukan semua bentuk bakti kepada orang tua, semua yang bisa membuat dia senang, tidak marah kepada kita. Ya, itu inti yang kita bahas tadi. Selama itu bukan perbuatan dosa, lakukan apa yang dia mau. Ya. Selama kita mampu, lakukan. Baik. Bagaimana bila ada orang yang selalu berusaha berbuat baik kepada kita, tetapi perbuatannya tersebut malah sebaliknya membuat kita kesusahan? Tidak bisa diajak kompromi karena beranggapan bahwa perbuatannya kepada kita adalah yang terbaik. Apakah boleh menjauhinya atau apa yang harus dilakukan? Berikan nasihat. Yang harus kita lakukan adalah memberikan nasihat dan berbicara terus terang. Ya. Berbicara terus terang. Harus ada terjalin komunikasi yang baik. Iya. Sampaikan nasihat. Nasihat ini termasuk satu perkara yang diambil baiatnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap para sahabat. Wan nushu likulli muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan atau mengambil baiat, janji setia kepada para sahabat untuk memberikan nasihat pada setiap muslim. Iya. Nasihat untuk bertakwa kepada Allah, nasihat untuk selalu mengikuti syariat Allah tabaraka wa taala. Ini yang harus kita lakukan bagi setiap muslim. Wallahu alam. Apa amalan khusus sufi tentang tasawuf untuk bantahan hadis Ali bin Abi Thalib yang telah disebutkan? Masing-masing kelompok punya amalan khusus sendiri. Biasanya zikir dan doa-doa yang mereka ciptakan. Ya. Kebetulan saya enggak hafal, satu pun saya enggak hafal. Panjang, banyak, wirid-wirid. Mereka pun buat nama masing-masing wirid-wirid mereka. Kadang mereka nisbatkan kepada salah seorang sahabat dengan keyakinan wirid-wirid dan zikir-zikir tersebut itu adalah ajaran khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat itu, dan mereka wariskan dari sahabat tersebut dan mereka ciptakan sanadnya. Ya. Ataupun yang sebetulnya lebih rendah lagi, yang mereka nisbatkan kepada guru-guru mereka. Ini adalah wiridnya Syekh Fulan. Ini adalah zikirnya ciptaan Syekh Fulan. Ya. Jadi banyak sekali, dan mereka punya buku-buku khusus yang mengajarkan itu. Mengajarkan zikir-zikir dan wirid-wirid tersebut. Dan mereka berbangga dengan itu. Dan tidak diragukan lagi itu semuanya adalah bid'ah, kesesatan mengada-ada di dalam agama. Ya. Jadi banyak sekali ya. Setiap kelompok punya zikir dan tidak dinamakan sufi kecuali dia punya bid'ah tersendiri. Tidak dinamakan tarekat-tarekat sufiyah kecuali dia punya cara-cara tersendiri dalam berzikir yang tidak dimiliki oleh kelompok yang lain. Tarekat Naqsyabandiyah punya zikir tersendiri. Tarekat Tijaniyah punya zikir tersendiri. Tarekat Khalwatiyah punya zikir tersendiri. Dan macam-macam nama-nama zikir. Tarekat Qadiriyah punya zikir tersendiri. Banyak tarekat-tarekat sufi ya, masing-masing punya zikir tersendiri. Dan yang lebih parah lagi, mereka berkeyakinan, sebagian mereka mengatakan zikir-zikir ini kalau diamalkan terus, maka nanti dia bisa terbang ya. Nanti dia kebal senjata tajam. Nanti dia berjalan di atas air. Atau dia punya yang mereka sebut ilmu hikmah, ilmu kanuragan, atau ilmu apa saja. Hakikatnya semua itu adalah sihir. Ya. Mereka dapatkan dari perbuatan bid'ah tersebut. Dan ibadahnya untuk mencari hal itu bukan karena Allah. Dan yang lebih parah lagi, termasuk kekufuran, apabila mereka berkeyakinan dengan ibadah-ibadah khusus tersebut yang mereka ciptakan, nanti yang mengamalkan tersebut akan sampai pada satu derajat, yaitu derajat menjadi wali menurut mereka. Kalau sudah wali kata mereka, berarti dia sudah sampai hakikat, dia sudah tinggalkan syariat, dia gak wajib lagi sholat, gak wajib lagi puasa. Maka ini kekufuran. Ini bukan bid'ah biasa, ini kekufuran. Kufur akbar, pelakunya murtad, keluar dari Islam. Karena itu adalah kedustaan terhadap kerasulan Nabi Muhammad SAW dan kedustaan terhadap Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Kul inni rasulullahi ilaikum jami'an." Katakan wahai Muhammad, aku adalah utusan Allah untuk kalian semuanya. Ternyata sufi ini mengatakan, tidak, saya enggak termasuk. Saya sudah derajat hakikat. Kalian sholat, kalian puasa, itu kalian masih di syariat. Nah ini kekufuran. Iya, ini adalah kekufuran. Demikian pula kalau dia berbuat maksiat, maka baginya itu bukan maksiat, dan bagi pengikutnya itu juga bukan maksiat pada hakikatnya menurut mereka. Jadi mereka bagi agama itu menjadi syariat dan hakikat. Itu juga pembagian yang bid'ah. Kalau dia yakini yang sudah sampai hakikat lepas dari syariat, maka kekufuran, kufur akbar, yang menyebabkan dia murtad keluar dari Islam, na'udzubillah. Jadi mudaratnya sangat besar sekali. Ya. Walhamdulillah sudah dijawab semua pertanyaan. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.